Tentu ada SNP Indonesia, ada Ramayana, juga ada Valen Putra, Master Yoyo, terima kasih. Siapa dia kalau bukan Lilin Herlina Jupalapa. Bareng semuanya, halo yang di sana. Satu request spesial jasa ibu buat Anda. Buat baju Mulyo. Juga selamat malam saya cepat untuk keluarga besar yang saya cintai di sana. Special request dari Mas Kece di sana beserta rekan-rekannya. Terima kasih Bapak. Ibu yang cantik, terima kasih. Special buat sahabat-sahabatku semuanya. Supaya Mantap sekali. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.